Tanpa sengaja kita bertemu, kau masih seperti yang dulu. Namun ada yang telah berbeda, kau kini tampak lebih dewasa. Selama ini aku yakini kita berdua perlu perpisahan, untuk kemudian menyadari pedihnya rindu dan kehilangan.